Lihat diri ini, tatap mata ini, adakah aku pendusta cintamu? Renungku di sini, di dalam hati ini, adakah aku insan yang engkau cintai? Manakah jawab yang ku berikan padamu kasih? Semua jawabannya ada padamu. Ku di sini kan setia menunggumu, oh kasihku. Meskipun maut mendatang campakkan hatiku, hati yang ku berikan padamu kasih. Semua jawabannya ada padamu. Ku di sini kan setia menunggumu, oh kasihku. Meskipun maut mendatang jawabannya ada padamu. Ku di sini kan setia menunggumu, oh kasihku. Meskipun maut mendatang menjemputku.